Mitra bisnis, saat ini ramai diberitakan kasus Gayus. Setelah divonis 7 tahun penjara, Gayus mengeluarkan pernyataan yang menuding bahwa Satgas Mafia Hukum sesungguhnya adalah dalang mafia pajak. Gayus kecewa dengan Satgas karena awalnya dia berkomitmen membantu Satgas membongkar kasus lainnya. Namun Satgas sekarang malah memojokkan dan menjadikan dirinya sebagai alat politik. Di sisi lain, Satgas menolak semua tudingan yang dilontarkan Gayus. Untuk membahas hal ini, saya telah tersambung dengan Direktur Lingkar 5 Madani, Ray Rangkuti. Bang Ray, apa komentar Anda? Soal dia terlibat kan masih pengakuan setiap Gayus. Ya. Oleh karena itu, yang paling pokok sebenarnya adalah menuntaskan apa saja di belakang pelarian Gayus itu. Itu sebetulnya. Nah, siapa yang bisa kita percaya ya untuk bisa menyelidiki itu? Ya tentu lagi-lagi aparat keamanan, dalam ini polisi gitu ya, untuk meneliti secara benar. Pertama, siapa yang meloloskan Gayus sampai bisa ke Singapura ya? Apa benar ada keterlibatan orang-orang internal dari lingkungan presiden misalnya ya? Kemudian kalau benar apa tujuannya, apa targetnya dan sebagainya gitu. Nah yang kedua termasuk menurut saya menyelidiki soal kepergian Gayus ke berbagai negara yang lain. Itu juga jauh lebih penting ya untuk mengetahui itu. Nah tapi kalau apa istilahnya ya pengakuan Gayus secara sepihak ini langsung terus kita imani, kita percaya, itu juga tidak tepat. Menurut Anda, masih bisa mempercayai kepolisian untuk kasus ini? Tidak. Memang ini pilihan yang sangat sulit. Kalau ditanya apakah saya percaya pada polisi, ya saya bilang 50% ya. Tapi kalau tidak ada, siapa yang melakukan penyelidikan? Masa kita bentuk tim lagi ya? Nah, yang bisa kita andalkan ya tinggal polisi. Dalam hal ini ya kita harap polisi mau jujur, mau apalagi lebih terbuka ya, lebih objektif, agar keinginan kita untuk melakukan pemberantasan korupsi ini ya tercapai gitu. Itu maksud saya. Tapi memang tidak terlalu ideal. Saya mengerti juga kemana arah pertanyaan itu gitu. Tapi siapa? Kan kita nggak mungkin membuat badan baru untuk melakukan penyelidikan ini. Ada saran mengenai hal ini? Kita jangan terlalu juga berburu sangka terlebih dahulu kepada Satgas. Meskipun tentu saja kasus demi kasus ini sejatinya menjadi introspeksi ya bagi Satgas untuk bekerja lebih terbuka ya, lebih hati-hati juga. Demikian Ray Rangkuti, saya Kiki Wijaya.